الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى باب حقوق الزوج باب حق suami, demikian pula hak-hak istri. Az-zauj terkadang yang dimaksud adalah suami, dan az-zauj juga terkadang yang dimaksud adalah istri. Naam, maka di sini beliau akan menyebutkan secara ringkas bab-bab yang berkenaan tentang hukuk, sebahagian dari hak-hak suami maupun istri. Qala asyarhu, penjelasan. Hadhihi mujmalu hukukil mar'ati ala zawji. Ini merupakan pembahasan secara global, garis besar tentang hak-hak wanita terhadap suaminya. Wazawji alal mar'ah, demikian pula sebaliknya, hak-hak suami atas istrinya, hak istri atas suami, yaitu hal-hal yang wajib untuk dikerjakan oleh suami dan ditegakkannya, sebab itu adalah hak istrinya. Sedangkan hak-hak suami terhadap istri, yaitu kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan oleh pihak istri, sebab itu adalah merupakan hak dari suaminya. Biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqquhunna alaikum, haknya para istri itu atas kalian, wahai para suami. Antuhsinu ilaihinna, yaitu kalian harus berbuat baik kepada mereka. Fikiswatihinna wa ta'amihinna, dalam hal pakaian mereka, demikian pula dalam hal makanan mereka. Rawahu Tirmidhiyu an Amr ibn al-Ahwas, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Amr ibn al-Ahwas wa huwa sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka hadis ini memerintahkan kepada para suami untuk berbuat baik, memperhatikan pakaian istri, demikian pula makanan mereka. Tidak diperbolehkan bagi pihak suami untuk menelantarkan mereka dan meninggalkan mereka tidak berpakaian, meninggalkan mereka dalam keadaan tidak mempunyai makanan. Wa amma tarkul hawani lahunna, adapun meninggalkan untuk menghinakan para istri, tidak boleh merendahkan mereka, menghinakan mereka, mencari-cari cara, ya, mencari-cari titik kelemahan dari seorang wanita untuk merendahkan mereka, menghinakan mereka, tidak diperbolehkan. Apabila seorang wanita, ya, sebagai seorang istri, dia telah berusaha untuk menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, maka jangan-jangan kita mencari-cari alasan ataukah mencari-cari jalan untuk selalu menyalahkan dia, untuk selalu merendahkan kedudukannya, menghinakan dia. sehingga dia selalu merasa bersalah dan bersalah. Jangan demikian. Faqalu fi nafsil hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis itu juga, sambungan dari hadis yang sebelumnya, hadis Amr bin Al-Ahwas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila." Apabila mereka telah taat kepada kalian, mereka telah menunaikan kewajibannya atas kalian, maka jangan kalian mencari-cari jalan untuk merendahkan mereka, menghinakan mereka, menyalahkan mereka. Jangan selalu mencari jalan menunjukkan kehormatan mereka. Mereka taat, mereka telah menunaikan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka telah berusaha untuk menunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Yang namanya manusia, bashar, ya terkadang keliru, terkadang tidak sempurna dia dalam menegakkan. Maka kita maklumi dia sebagai seorang manusia. Maka apabila dia telah berusaha demikian, jangan kita mencari-cari jalan untuk selalu merendahkan dan menghinakan mereka. Wa qala aidan, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa, istausu bin nisa'i khairan." Hendaklah kalian senantiasa memberikan wasiat kebaikan dengan cara yang baik terhadap para wanita. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Fal infaqu 'alaiha, maka hadis di atas menunjukkan bahwa seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya. Wa kiswatuha, dan memberi pakaian. Wa ihtiramuha, dan memuliakannya. Wa tarku ihanatiha, dan meninggalkan untuk menghinakannya. Wa mu'asyaratuha, dan tetap menggauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Hadhihi mujmalu huquqil mar'ah. Yang demikian ini secara global dari hak-hak wanita yang hendaklah ditegakkan oleh seorang suami. La yakhtalifu fi dzalika min ahli al-ilmi ahadun. Tidak ada perselisihan dalam permasalahan ini para ulama. Kemudian beliau menyebutkan haknya seorang suami, ya, yang harus ditegakkan oleh seorang istri yang salihah. Wa kadzalika ta'atul mar'ati li zawjiha. Demikian pula sebaliknya, wajib atas seorang wanita untuk taat kepada suaminya. Lil hadithi sahihi an Abi Hurairah inda Tirmidhi, berdasarkan hadith yang sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam riwayat al-Imam Tirmidhi, qala sallallahu alaihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah sekiranya aku memerintahkan, kalaulah sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya. Namanya lau harful ibtina lil imtina. Ya, kalau sekiranya boleh. Dan tentunya tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan dengan bentuk mubalaghah yang berlebihan, bahwa seorang wanita, ya, demikian besar kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap suaminya. Nah, bahwa suaminya lah yang harus ditaati oleh dia selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan suaminya lah yang harus diutamakan, hingga saking mulianya seorang suami di hadapan istri, kalaulah ada hukum yang memperbolehkan seorang wanita itu sujud, seorang itu sujud kepada yang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya wanita itu sudah akan diperintahkan untuk sujud pada suaminya. Karena demikian besar hak suami itu terhadap istri yang harus ditegakkannya. La amartul mar'atan tasjuda li zawjiha, niscaya akan kuperintahkan kepada seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Wa kadzalika haditsu Abi Hurairah fi sahihai, demikian pula dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, apabila seorang suami memanggil istrinya menuju ke firasnya, ya, ke tempat pembaringannya, dipanggil, fa'abat antaji'a, maka sang istri enggan untuk datang, entah mungkin dengan alasan apa, ya, yang menyebabkan dia tidak mau mendatangi suaminya, sementara suaminya memanggilnya. Fabata ghadban 'alaiha, yang menyebabkan suaminya marah kepada dia karena dia menahan dirinya. Maka semalaman itu sang suami pun dalam keadaan marah kepada istrinya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka wanita itu akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari. Ya. Dalam riwayat yang lain, hingga suaminya ridha, hingga suaminya memaafkan dia dan ridha kepadanya. Fakama qaddamtu, maka sebagaimana yang telah aku sebutkan dahulu, fahadihi mujmal hukuki zawji aydan, dan ini adalah secara global tentang hak-hak suami yang harus dikerjakan oleh seorang istri. La yakhtalifu ahlul ilmi fi dhalik, tidak berselisih para ulama dalam hak-hak yang telah beliau sebutkan ini. Dan tentunya di sana banyak kitab yang menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Di antaranya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, beliau mengarang kitab khusus dalam masalah ini. Isyratun Nisa, bagaimana cara bergaul dengan para istri. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna tafaddalu, hafizukumullah.